bisa menggunakan mangkok, bisa menggunakan sendok, bisa menggunakan garpu, bisa menggunakan suntik. Ubah adat tergantung apa juga yang dimakan kan, yang dimakan wah-wahan ya dia pakai mangkok dan semisalnya. Nah, ketika ada dalil khusus yang mengalihkan sesuatu yang hukum asalnya mubah tadi menjadi yang lain, maka otomatis dia akan berubah hukumnya. Misal makan, hukum asalnya makan ini mubah, makanan itu mubah. Tapi ketika yang dimakan adalah sesuatu yang mengandung bahaya, mudharat, nah, kita punya dalil khusus di sini. La darara wa la dirar, misalnya. Menjadi apa hukumnya? Jadi bisa makruh, bisa haram, tergantung seberapa besar mudharatnya. Ketika itu sangat berbahaya bagi dirinya, haram dia makan. Tata cara makannya juga begitu. Buat orang tertentu, misalnya makan dengan dalam kondisi sangat panas itu tidak baik buat dia. Maka ketika itu berubah, yang tadi hukum asalnya mubah menjadi menyesuaikan dengan kondisinya. Atau dia berubah karena niat orang yang melakukannya, walaupun tidak ada kaitannya dengan ibadah, semata-mata adalah kebiasaan. Contoh berpakaian, ada orang senang pakai pakaian warnanya hitam misalnya. Hukum asalnya apa? Mubah, boleh-boleh saja. Tapi ketika ada etikot yang menyertai kebiasaan dia berpakaian ini, seperti dia meyakini bahwa pada hari tertentu warna hitam itu afdal, lebih dianjurkan, atau akan mendapatkan pahala bagi orang yang mengenakannya pada waktu tertentu atau di tempat tertentu atau terkait peristiwa tertentu. Nah, keyakinan dia ini menjadikan kebiasaan yang tadinya mubah jadi bermasalah, jadi bid'ah malah. Ketika dia meyakini ini pakaian akan memiliki keistimewaan dari segi syariat, akan ada pahala tertentu ketika dipakai pada malam Jumat misalnya, dan tiap malam Jumat dia rutin pakai pakaian hitam dengan keyakinan ini afdal, maka yang tadinya ini hukum asalnya mubah berubah deh. Karena etikot dia ini menjadikan kebiasaan dia mengandung nilai ibadah. Nah, ketika dia mengandung nilai ibadah, ada unsur taqarrub kepada Allah, maka ini perlu dalil khusus. Dia tidak lagi berstatus sebagai kebiasaan murni. Dia memiliki kesamaan dengan ibadah-ibadah pada umumnya. Seperti anjuran mengenakan pakaian yang warnanya putih. Ada dalilnya, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innahu khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mubtalakum. Pakailah pakaian kalian yang putih, karena itu adalah pakaian yang terbaik, dan kafanilah jenazah kalian dengan kain kafan warna putih. Oke, ini ada dalilnya. Silakan kita pakai pakaian warna putih dengan etikot warna putih adalah warna yang afdal, yang lebih dicintai oleh Allah. Ada pahala tambahan bagi orang yang mengenakannya. Tapi ketika itu mau kita kenakan pada warna lain dengan keyakinan yang sama, harus ada dalil khusus di sini. Ya, harus ada dalil khusus. Termasuk mungkin yang perlu dikoreksi, pemahaman bahwa pakaian hijab yang syar'i itu harus hitam misalnya. Tidak harus hitam. Di masa Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mulia pernah menggunakan warna selain hitam. Pernah menggunakan warna agak kemerah-merahan. Pernah juga menggunakan warna yang lain. Bahkan ada sedikit campuran antara ada kombinasi dua warna. Asalkan syarat-syarat hijab yang lain itu tetap terpenuhi, maka ini tidak menjadi syarat harus dengan warna hitam, tidak. Seperti apa syarat yang harus terpenuhi adalah longgar, tidak menampakkan warna kulit, misalnya karena tipis kainnya, hatta hitam kalau tipis nggak boleh, putih kalau tebal boleh, merah kalau tebal boleh, tapi hitam namun tipis masih kelihatan. Jadi orang misalnya kulitnya putih atau kulitnya apa bisa terlihat sepintas dari balik kainnya yang tipis itu, maka haram dipakai, nggak boleh. Syarat berikutnya adalah tidak menyerupai pakaian laki-laki, kemudian tidak menyerupai pakaian wanita fasikah, perempuan yang fasik. Perempuan yang boleh ditiru cara berpakaiannya adalah yang baik-baik. Kemudian dia menutup aurat, jangan hanya hitam tapi ada bagian-bagian yang masih nampak, padahal dia harusnya ditutup, dan seterusnya. Ini hanya contoh saja bahwa yang namanya adat itu bisa beralih menjadi ibadah. Dan itu termasuk salah satu fungsi niat, kan? Fungsi niat itu merubah kebiasaan atau adat menjadi ibadah. Nah, ketika dia sudah berubah menjadi ibadah, maka kita harus perhatikan. Yang berlaku di sini adalah aturan-aturan ibadah, bukan lagi mutlak dia ditinjau dari segi kebiasaannya. Silahkan berpakaian, silahkan berkendara, silahkan membangun, membuat tempat tinggal, menggunakan perkakas-perkakas. Tapi jangan sampai seseorang memiliki keyakinan tertentu yang itu berhubungan dengan ibadah. Nah, tentu saja terkait adat ini ada juga pantangan-pantangan, walaupun dia masuk kategori adat atau kebiasaan, tapi ada yang perlu kita perhatikan. Ini kebiasaan disebarkan kepada kita, ya. Wal aslu fi adatina. Jadi yang dibahas oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'id di sini adalah adatnya kaum muslimin, kebiasaannya kaum muslimin. Jangan kemudian dia mengklaim, loh kan hukum adat kebiasaan boleh. Kebiasaan itu adalah kebiasaan orang kafir misalnya. Lah, adapun kebiasaan orang kafir, hukum asalnya harus kita selisihi. Jadi hukum asal kebiasaan orang kafir itu harus kita selisihi. Walaupun itu sekedar kebiasaan. Jadi yang dimaksud mubah di sini tidak ada pantangan adalah ketika itu adalah kebiasaan kaum muslimin. Nah, kebiasaan di sini apa sih? Kebiasaan adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan dalam skop yang luas. Bukan hanya satu dua orang yang melakukan sekali dua kali, tidak. Itu sudah menjadi kebiasaan. Adat di sini adalah sesuatu yang menjadi tradisi lah, bisa dibilang bahasanya tradisi. Kalau itu tradisinya orang kafir, maka kita harus lebih berhati-hati, ya. Karena apa? Termasuk pokok ajaran Islam adalah menyelisih orang kafir, mukhalafatu al-kuffar, walaupun dalam hal-hal yang sifatnya tradisi sekalipun, walaupun dalam hal-hal yang sifatnya penampilan, cara merawat tubuh, cara berjalan, cara menyisir rambut. Ketika itu sudah menjadi tradisinya orang kafir, maka dianjurkan dalam Islam untuk tidak menyerupai mereka. Tapi ketika itu tidak menjadi tradisinya orang kafir, alias orang kafir begitu, selain mereka juga begitu, dan tidak ada keistimewaannya, tidak menjadi ciri khas orang-orang kafir, maka hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi ketika itu menjadi ciri khas orang kafir, hukum asalnya haram untuk kita tiru. Dan termasuk inti dari ajaran Islam adalah mukhalafah al-kufar. Nabi SAW ketika menekankan tentang bagaimana pentingnya menjaga penampilan, contohnya memelihara jenggot, beliau mengaitkan itu. A'ful liha, utrukul liha, khaliful majus, khaliful yahud, khaliful musyrikin. Biarkanlah jenggot itu tumbuh sebagaimana adanya. Dan selisihilah orang-orang majusi, selisihilah orang-orang Yahudi, selisihilah orang-orang musyrik, yang mereka tidak seperti itu penampilannya. Kemudian termasuk di masa kejayaan Islam ada yang namanya ahlu dhimmah, orang-orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, kaum muslimin. Mereka itu diatur hatta dalam tata cara berkendara, tata cara mengenakan pakaian, dan mengatur penampilan mereka. Itu ada aturan. Sangat terkenal sekali dalam suratnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada gubernur-gubernur beliau tentang bagaimana ahlul dhimmah itu harus berpenampilan khusus yang membedakan mereka dari kaum muslimin. Sampai nyisir rambutnya pun diatur. Kalau nggak salah di belah tengah ketika itu loh ya, ketika itu untuk membedakan mereka kalau nyisir harus begini sisirannya, pakaian mereka harus begini, kalau berkendara naik kuda itu tidak seperti laki-laki yang gagah dengan apa sebelah kaki di samping kiri, satu lagi di samping kanan. Menjepit kuda enggak, tapi naiknya seperti kalau akhwat menceng motor gitu. Ya. Jadi dua kaki dan enggak boleh tengah-tengah, harus di pinggir. Tengah ini buat kaum muslimin. Jadi mereka ini diatur sampai ke hal-hal yang detail seperti itu. Enggak boleh sama penampilannya. Baik, jadi al-ashlu fi adatina, adat-adat kita, kebiasaan yang itu adalah kebiasaan yang kaum muslimin, bukan masalahnya. Tapi itu dia menjadi kebiasaan orang-orang kafir, maka hukum masalah adalah kita selisih mereka. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab yang judulnya Iqtida'us Siratil Mustaqim Mukhalafatan Ashabil Jahim. Konsekuensi dari mengikuti jalan yang lurus dari al-Islam adalah menyelisih way of life-nya ashabul jahil, kufar. Ini konsekuensi, tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas. Fala rahimahullah wa laisa masyru'an minal umuri ghairan lagi di syar'ina madhukuri. Hal-hal yang sifatnya perintah dan larangan, perkara-perkara tata cara keberagamaan itu pada dasarnya laisa masyru'an, kebalikan dari al-adat al-umur, umur ta'abidiyah al-af'al wal-aqwal, hal-hal kaitan dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bernuansa ibadah itu laisa masyru'an, tidak disyariatkan. Ghairal ladzi fi syar'ina madhkur, kecuali apabila perkataan atau perbuatan tadi itu memang diajarkan oleh syariat kita. Ini kalau dia bernuansa ibadah, memiliki nilai ibadah, alias ucapan tersebut atau perbuatan tersebut dilakukan dengan niat taqarrub kepada Allah, dengan niat mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikan dari kebiasaan. Kalau kebiasaan hukum asalnya mubah, ibadah hukum asalnya mamnu'. Enggak boleh. Terlarang kecuali kalau ada perintahnya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya firman Allah di surat Asy-Syura, surat 42 ayat 21. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Nah, di sini Allah mencela, menyalahkan orang-orang musyrik yang mereka ini punya kebiasaan mengikuti aturan-aturan syariat-syariat yang ditetapkan oleh selainnya Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak mengizinkan. Amlahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu syara'u lahum, yang sekutu-sekutu selain Allah ini mensyariatkan bagi mereka malam ya'adhan billah minaddim malam ya'adhan billah, mensyariatkan ajaran agama, ketaatan ya, din itu bisa berarti ketaatan yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah menyalahkan ketika ada pihak lain yang menetapkan syariat ajaran-ajaran agama yang tidak diizinkan oleh Allah, itu disalahkan sama Allah, dicela sama Allah. Berarti hukum asalnya syariat-syariat, ajaran-ajaran agama, aturan-aturan ibadah itu tidak boleh diamalkan kecuali kalau ada izin dari Allah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasailul umuri kal maqasid. Baik berikutnya Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan wasailul umur, sarana wasilah untuk mewujudkan suatu hal itu kal maqasid. Hukumnya seperti tujuannya. Untuk mewujudkan sesuatu yang wajib memerlukan sarana-sarana, maka hukum sarannya adalah apa? Wajib, sebagaimana tujuannya. Untuk sholat, untuk bisa menegakkan sholat, seseorang harus toharoh. Berarti toharoh hukumnya sholat apa dulu? Bapak apa dulu? Ya. Tapi alat kulihat di sholat apapun itu, walaupun sholatnya sunnah, yang namanya toharoh adalah syarat. Gak boleh sholat sunnah khususnya sunnah, gak boleh. Kalau dia sudah menjadi syarat, tidak hanya wasilah, tapi dia dipersyaratkan, maka beda. Beda dengan kalau dia itu wasilah. Contoh yang wasilah itu begini. Untuk bisa menunaikan haji, perlu ada biaya. Ya. Perlu ada kendaraan, ada bekal. Apa hukum seseorang mengumpulkan uang, menyiapkan kendaraan, ya kalau sekarang mendaftar haji? Apa hukumnya? Hah? Wajib atau sunnah? Wajib. Lihat hajinya haji apa dulu? Haji yang pertama kali ataukah haji yang berikut-berikutnya? Kalau haji yang pertama kali adalah rukun min arkanil Islam, menjadi kewajiban, maka kalau itu tidak bisa ditunaikan kecuali dengan cara-cara tersebut, maka cara-cara itu akan mengikuti hukumnya. Tapi ketika itu sudah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya, tidak lagi wajib, karena hukum asalnya tidak wajib. Ini wasilah. Misalnya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, hukumnya wajib. Tujuan kita kan untuk itu diciptakan. Wah, makhluk kuncin doa ini saya lihat. Beribadah itu perlu wasilah nggak? Perlu sarana, perlu cara nggak? Perlu nggak? Apa caranya? Bagaimana agar orang itu bisa beribadah kepada Allah? Dia harus tahu cara ibadahnya bagaimana. Dia diperintahkan untuk sholat. Bagaimana supaya dia bisa sholat? Dia harus tahu kan tata cara sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, apa yang membatalkan sholat. Berarti mempelajari ahkamu sholat itu wajib, karena gak mungkin sholat ini bisa ditunaikan tanpa dia mengerti tata caranya. Wajib. Saum wajib gak? Saum Ramadan wajib. Maka belajar ahkamu siam wajib. Zakat wajib gak? Wajib bagi yang berharta, bukan bagi yang mampu. Kalau saya banyak yang mampu tapi tidak mau, bagi yang memiliki nisab dan hal alihil haul. Dan dianggap mampu itu. Harta kerjanya cuma petani. Kalau dia memiliki harta tertentu, ya misalnya hasil bumi dengan nisabnya sudah masuk dan sudah ada periode yang ditentukan untuk membayar zakat, maka dia wajib. Tapi bagi yang belum seperti itu, ya belum. Ketika seseorang sudah mulai berkecimpung di profesi tertentu yang berkonsekuensi dia harus bayar zakat, dia harus wajib dia belajar akam zakat. Paling tidak belajar dengan tanya kalau dia belum tahu. Haji juga begitu. Termasuk syahadat, bahkan ini yang mendasari yang lain-lain. Syahadat itu apa hukumnya? Rukun pertama, bukan cuma wajib. Rukun pertama di antara arkanul Islam. Bahkan rukun ini kalau tidak terpenuhi, berikut-berikutnya percuma. Dan syahadat ini bukan hanya kata-kata. Ada konsekuensi di situ. Ada makna yang kita harus paham. Ada pantangan-pantangannya. Tidak mungkin seseorang ini bisa mewujudkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali dengan memahami hakikatnya. Maka memahami hakikat syahadat dan menunaikannya, mewujudkan konsekuensinya, hukum-hukumnya ini atau konsekuensi-konsekuensinya adalah sebagaimana hukum dari dua kalimat syahadat itu sendiri. Jadi nasib dia ini dikaitkan dengan sejauh mana dia bisa melaksanakan, merealisasikan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasailul umur kalimat khasir. Wasilah-wasilah untuk mewujudkan perintah-perintah agama ini sesuai hukumnya dengan maksudnya. Demikian pula ketika maksud seseorang itu haram, dia sudah punya tujuan yang haram dulu, maka apa yang dia lakukan hukumnya akan mengikuti, ya, hukumnya akan mengikuti tujuannya. Contoh, talabul ilm dengan tujuan untuk bangga-bangga, dengan tujuan untuk debat orang yang lebih berilmu. Tujuannya bukan untuk mengamalkan, bukan untuk bagaimana supaya dia ini bisa terhindar dari yang haram dan bisa menunaikan yang wajib, syukur-syukur tambahan yang sunnah, dan sekaligus meninggalkan yang makruh. Bukan untuk itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari pujian manusia. Wah, masya Allah, pintarnya. Hafal dia. Gak lucus dia hafal. Itu yang dia cari. Sekian ribu hadis dia hafal. Manggumah-manggumah dia hafal. Matan-matan dia hafal. Dia mau hafal, capeknya sama. Tapi tujuannya dia untuk cari itu. Apa yang akan dia dapatkan? Bukan pahala, bukan. Awal man tusa'ar bihimun nabiya wa tiyaman. Salah. Orang yang pertama kali Allah menyalahkan Nabi neraka dengan mereka itu tiga macam. Salah satunya adalah orang alim yang tujuannya untuk dibilang alim, talabul ilm, atau mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran agar dijuluki qari', atau belajar agar dijuluki alim. Itu wasail. Apa yang dilakukan ini tidak mendapatkan manfaat, tapi justru menjadikan dia celaka karena maksudnya al-maqasid ini an-niyyah maksudnya. Wahkum bihadzal hukmi liz-zawaj. Wasail umur kal maqasid. Hukum wasilah itu seperti maksud, dan terapkanlah hukum ini untuk hal-hal yang sifatnya tambahan. bukan aslinya. Misalnya ini melengkapi, ini menyempurnakan. Ya kalau tujuannya ini untuk menyempurnakan yang wajib, ya wajib juga. Kalau tujuannya untuk menyempurnakan yang sunnah, ya sunnah. Wal khata wal ikrah wal nisyan asqatahu ma'hulun ar-rahman. Al khata, ketidaksengajaan melakukan sesuatu tanpa ada maksud untuk misalnya dia menabrak dengan mobilnya ini seseorang sampai akhirnya meninggal dunia, tapi tidak ada kesengajaan di sini. Remnya blong misalnya, mendadak mestinya direm bisa berhenti karena remnya blong, nabrak dia. Ini perbuatan dia. Orang yang akhirnya mati ketabrak itu bahasanya adalah ditabrak oleh yang bawa mobil. Tapi ini statusnya khata, tidak ada kesengajaan. Wal khata wal ikrah, demikian juga sesuatu yang dilakukan karena paksaan, tentunya dengan kriteria tertentu. Paksaan yang memang tidak memberikan seseorang pilihan lain kecuali melakukan apa yang dia dipaksa untuk melakukannya. Dan yang maksa ini benar-benar mampu mewujudkan ancamannya. Kamu misalnya pukuli orang itu atau kamu yang saya pukuli. Atau misalnya makan daging babi ini, kalau tidak kamu saya bunuh. Dan yang ngomong ini bawa senjata, pistol beneran, bukan airsoft gun, tapi beneran ya. Dan ada pelurunya. Jadi tidak punya pilihan, tidak bisa melawan dalam kondisi misalnya tidak bisa melawan. Ini ikrah namanya. Ketika dia melakukan hal tersebut, apa hukumnya? Sebagaimana ketika dia tidak sengaja. Wal khata wal ikrah wal nisyan, yang ketiga adalah lupa meninggalkan kewajiban atau lupa melanggar sesuatu yang terlarang, tidak ingat kalau itu dalam kondisi terlarang. Misalnya hal yang terlarang ketika orang puasa apa? Makan, minum, jima, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika itu terjadi karena lupa, walaupun untuk jima ini ya, kebangetan gitu ya, masa lupa juga. Mereka minum juga ya, jima ini anak belum pernah menemukan kasusnya ya. Belum pernah menemukan. Jadi kita umpamakan makan dan minum. Biasanya dia makan minum. Kebetulan mulai bulan Ramadan harusnya pantang, lupa dia makan. Contoh lupa. Jadi ada tidak sengaja, ada terpaksa, ada juga lupa. Bagaimana status orang yang melakukan sesuatu yang terlarang atau meninggalkan kewajiban karena tidak sengaja atau karena lupa atau karena terpaksa? Asqatahu ma'buduna ar-rahman. Jadi tidak ada konsekuensi dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dosanya digugurkan. Apa yang digugurkan? Dosanya. Tidak berarti kalau sudah tidak dosa itu tidak ada kompensasi, tidak loh ya. Ini lain lagi. Ya lain lagi. Orang nabrak orang lain sampai mati, tidak sengaja. Ya, dia bersumpah tidak sengaja dan itu bisa dibuktikan. Dia tidak dosa. Tapi tidak berarti tidak ada giatnya. Lain. Pokoknya kaidahnya, kalau sudah menimbulkan kerusakan, baik kerusakan permanen maupun temporer, permanen seperti menghilangkan nyawa, sudah tidak balik lagi nyawanya, mati. Atau bikin dia cacat, ini ada garantinya, mukmul atau pemannya, dia harus bayar kompensasi giatnya seperti apa. Nabrak pagar rumahnya orang sampai rusak, mungkin dia terpaksa. Kalau saya nggak tabrak pagarnya, saya malah nabrak orang. ya Anda enggak dosa ketika nabrak pagar rumahnya orang lain demi menghindarkan kerusakan yang lebih berat. Tapi tidak berarti lo sudah ditabrak juga afwan, tinggal pulang. Nah, ya, tetap ada kerugian yang harus ditanggung. Ada. Baik. Allah terkait dengan yang maksud di adat Nabi Ibrahim. Sebagaimana hukum asal yang biasa itu dibolehkan, maka hukum asalnya juga tidak diwajibkan. Pokoknya boleh ini menafikan keharaman dan menafikan kewajiban. Tidak wajib, tidak juga haram. Mubah saja. Itu tambahan yang terkait dengan al-asli al-ibah at-tayyiu sarihu al-ibah. Kemudian terkait dengan dalilnya selain dari walladzi khalaqalakum min ardhin jami'an, maka juga bisa ditambahkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul man harrama zinata Allah alladzi akhraja li'ibadihi wa tayyibatihi min ar-rizq, qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah. Surat Al-A'raf ayat 32. Di sini Allah juga menyalahkan, mencela orang-orang yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah memang ciptakan buat manusia. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah ciptakan dan yang Allah keluarkan dari suci ini untuk hambanya? Katakan perhiasan itu bagi orang-orang yang beriman di dunia ini dan juga orang kafir boleh pakai perhiasannya, tapi nanti di akhirat kalau disolat jauh lebih ya. Khusus bagi orang-orang beriman saja, ya, tapi tidak akan menerima dunia. Tentunya selagi tidak ada larangan. Contohnya perhiasan yang dilarang apa? Emas bagi laki-laki. Nah ini ada sorifnya, ada dalil khusus yang mengalihkan dia dari yang mubah menjadi haram. Tidak boleh sutra bagi laki-laki juga tidak boleh. Kalau platina boleh nggak? Pun, karena platina itu bukan emas. Perak boleh nggak? Boleh. Apalagi titanium misalnya boleh. Ya dahab. Kul emas saja ya nggak boleh. Yang lain kembali kepada hukum hukum asalnya. Intan boleh ya? Boleh. Berlian, akik boleh. Baik. Kemudian terkait dengan kaidah berikutnya, ini yang kebalikannya ya, al-aslu fil ibadah at-tahrim, karena diungkapkan dengan bahasa itu, al-aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asal ibadah itu haram. Dan ini tadi surat Syurah 21, demikian juga Al-Imran ayat 31. Surah 21 Al-Imran 31 pun ingin memberikan Allah tabi'uni yudhikumullah. Perintah untuk ittiba. Ittiba itu mengikuti. Mengikuti itu kan ada dulu bro. Ada dulu baru kita ngikut. Kita dapat instruksi dulu, dapat contoh dulu, teladan dulu, baru kita laksanakan. Bukan mengada-adakan, tidak. Jadi perintahnya kita ini adalah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Berarti ada contoh dulu dari Rasulullah, ada perintah dulu dari Rasulullah SAW, baru kita laksanakan. Ya, yang lain juga tegaskan buat tabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia. Hendaknya kalian tuh mengikuti dia, mengikuti Rasulullah SAW agar kalian mendapatkan hidayah. Ini surah Al-A'raf ayat 158. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswah, teladan. Yang namanya menjadikan Rasulullah sebagai teladan, ya beliau di depan. Kemana beliau kita ngikut. Beliau berhenti, kita berhenti. Beliau jalan, kita jalan. Maksudnya tidak melakukan, kita enggak melakukan. Beliau melakukan, ya kita lakukan selain kita mampu. Hatta dalam meninggalkan yang ada nuansa ibadahnya, itu juga harus pakai petunjuk. Karena ada kalanya seorang meninggalkan sesuatu dan itu tidak bernilai ibadah, tapi ada kalanya dia meninggalkan sesuatu dan itu bernilai ibadah. Ketika itu bernilai ibadah, maka harus ada aturannya yang kita ikuti. Meninggalkan makan dan minum kalau diniati untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini berarti namanya saum. Sahur itu ada aturannya nggak? Ada. Kapan mulai, kapan selesai, ada nggak? Ada. Apa yang harus ditinggalkan, ada nggak? Ada. Ikuti aturan itu. Dan semisalnya. Baik. Termasuk juga dalil dari sunnah man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun, siapa melakukan suatu amalan lepas mau sebesar apapun amalannya, laisa alaihi amruna, yang tidak berdasar, tidak dibangun di atas amruna ay syariatuna, tidak dibangun di atas syariat kami, di atas ajaran kami, maka itu tertolak. Jelas sekali kan mafhumnya. Berarti kalau mau beribadah itu harus jelas dulu syariatnya. Siapa yang ngajarin kamu begini? Ya. Oh, Rasulullah SAW. Nah, lakukan. Siapa yang ngajarin kamu begini untuk beribadah dengan cara seperti ini? Bukan Rasulullah SAW. Ada nggak dalilnya secara spesifik yang mengarahkan ke sana? Oke, mungkin Rasulullah secara nas tidak mengajarkan, tapi para sahabat sepakat melakukan itu semua. Berarti ini ijma. Ijma juga merupakan dalil. Pasti ada sandarannya. Kalau itu ijma, pasti ada dalil yang mungkin tidak sampai di kita. Tapi ketika itu sudah menjadi ijma, maka jelas. Oh, itu sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Ya, silakan laksanakan. Kalau enggak, enggak usah. Selagi itu mengandung unsur ibadah, dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, cari pahala untuk masuk jannah, untuk selamat dari nar, maka perhatikan ada perintah, ada syariatnya. Kalau enggak, yang diperintahkan saja yang kita laksanakan itu sudah cukup banyak kok, bahkan sudah banyak sekali. Seandainya seorang ini konsentrasi melaksanakan yang sudah jelas-jelas tadi, itu akan banyak menyita waktu dan energinya dia. Buat apa kok ditambah ya yang tidak jelas ya. Contoh ibadah yang haram adalah ibadah ala kaum sufi dengan tarian di masjid, pikir sambil goyang sana, goyang sini ya. Apa? Ada yang sambil akrobat-akrobat. Ini jelas ada ibadah, mereka niatnya untuk takarub kepada Allah, tapi haram hukumnya ya, karena tidak ada syariat seperti itu. Contoh lainnya adalah al-ihtifal bil maulidin nabawi, merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tujuannya untuk bagaimana kita senantiasa ingat dengan Rasulullah, dengan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui biografi beliau, menggugah kembali mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tujuan yang mulia. Maka kita lihat bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang sudah jelas terbukti cintanya kepada Rasulullah itu mencintai Rasulullah, bagaimana cara mereka? Apakah dengan cara begitu atau dengan cara lain? Seandainya mereka, orang-orang yang sudah terbukti cintanya kepada Rasulullah SAW tadi, dan Allah sudah memberikan balasan yang jelas bagi mereka, yakni ridhonya Allah, jannah. Apa yang saya maksud, siapa ini? Siapa itu? Ashabul Rasulullah SAW. Seandainya mereka yang sudah seperti itu saja tidak mencintai dengan cara begini, maka ketika ada orang lain yang belum terbukti cintanya mereka kepada Rasulullah itu tulus apa tidak, dan cara mereka mencintai Rasulullah ini cara yang bermanfaat nantinya apa tidak, ketika ada orang-orang yang seperti ini mengajarkan cara-cara baru yang tidak dikenal oleh para sahabat Rasulullah ya, sallallahu alaihi, maka ini harus kita waspadai ya. Karena al-ash asmu ibadah at-tahrim, mencintai Rasulullah itu ibadah, bagian dari ibadah. Kalau mereka tidak mencintai dengan cara seperti itu, jangan. Cintai bagaimana cara mereka mencintai, kita pelajari. Oh, mereka mencintai Rasulullah itu caranya dengan ittiba ternyata, bukan dengan ittida, bukan dengan merekayasa bid'ah-bid'ah dalam agama. Dan akhirnya negara-negara yang merayakan perayaan Maulid Nabi itu mayoritasnya adalah negara yang tidak menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber hukum. Negara yang terang-terangan mengklaim sumber hukum mereka Al-Quran dan sunnah malah tidak merayakan, dan malah mereka yang dituduh tidak cinta sama Rasulullah. Jadi yang jelas-jelas menjadikan Quran dan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukumnya, sebagai hukum positifnya, dituduh anti, tidak cinta dengan Rasulullah. Tapi yang ngaku-ngaku cinta sama Rasulullah ini tidak pernah menjadikan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukumnya. Ya Pak ya? Ya Pak. Jadi memang repot ya orang ini kalau apa-apa baper itu repot. Apa-apa juga pakai perasaan. Gak begini berarti tidak cinta. Gak mau selawatan berarti tidak cinta sama Rasulullah. Tidak mau tawasul dengan Nabi, wah berarti mengingkari syafaatnya Rasulullah. Susah kalau ngomong sama orang ini, susah. Karena dia gak pakai dalil. Kalaupun gak pakai dalilnya, menurut dia, menurut saya. Alhamdulillah, kita sudah tahu jadi bahwasanya hukum asal ibadah itu gak bisa sembarangan, tapi harus dulu ada perintah apa tidak. Terkait dengan walisa masyru'an minal umur ghairu alladzi syar'inan madhkur fi syar'inan madhkur, ada kaidah lain atau ada masalah lain dalam ilmu usul fikih yang sering dikaitkan dengan ini? Apakah syariat umat-umat yang ada sebelum kita itu berlaku juga buat kita atau tidak? Syariat umat terdahulu itu apakah juga berlaku buat kita atau sudah tidak berlaku lagi? Yang benar adalah syariat mereka itu masih berlaku bagi kita tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Pertama, yang menyebutkan bahwasanya itu adalah syariat umat terdahulu, yang menyebutkan hal tersebut adalah Al-Quran atau Sunnah, bukan sesuatu yang didapatkan pada kitab-kitab mereka, tapi dalam sumber rujukan kita. Dalam Al-Quran disebutkan, misalnya orang terdahulu itu begini, orang terdahulu itu begitu, itu berarti syariat mereka memang seperti itu dulunya. Karena Al-Quran menjelaskan hal tersebut. Atau itu ditemukan dalam Sunnah Rasulullah. Qadkana fi makana qablakum Rasulullah. Dulu orang-orang sebelum kalian itu gini, gini, gini. Nah, berarti memang itu sesuatu yang disahkan oleh syariat kita sebagai syariat umat terdahulu. Adapun sesuatu yang kita tidak temukan dalam Al-Quran, gak juga ada dalam Sunnah Rasulullah, tapi ada dalam Israiliyah. Nah, ini gak kita bahas di sini. Yang kita bahas adalah syariat umat terdahulu yang memang ditetapkan melalui Al-Quran maupun melalui Sunnah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kapan itu berlaku juga buat kita? Ketika syariat kita tidak mengamandemennya. Contoh yang diamandemen itu adalah sujud untuk menghormati sesama manusia. Itu syaratnya siapa? Syaratnya Nabi Yusuf atau Nabi Yakub, bapaknya ya, Yusuf bin Yakub. Nabi Yusuf dihormati oleh orang tuanya plus 11 orang saudaranya dengan cara sujud. Ini Al-Quran kan cerita begitu. Berarti itu syariat mereka memang. Tapi boleh nggak ini kita perlu kita lestarikan? Ternyata ada yang melarang. Dalam hadis yang sahih, lau amartu rajulan ayyas juga. Kalau amartu ahadan ayyas juga li ahad, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya yang akan aku suruh sujud adalah istri menuju kepada suaminya. Seandainya, berarti kan itu tidak lagi seperti itu dalam syariat kita. Tidak boleh ya, sujud hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Menikah dengan saudara, nah, itu syariat ada. Lain, memang itu apa lagi yang mau dinikahi kan? Tidak ada. Adapun dalam syariat kita jelas, haram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum dan seterusnya. Haram bagi kalian ibu kalian, anak gadis kalian, saudari kalian, bibi kalian dari jalur bapak, bibi dari jalur ibu dan seterusnya. Kalau tidak ada larangan, nah ini ya yang menjadi perkisian ulama, apakah masih berlaku buat kita ataukah tidak berlaku lagi. Ada yang mengatakan zahirnya yang rojih masih berlaku buat kita. Karena apa? Ketika itu diceritakan oleh Al-Quran, maka Al-Quran ini menceritakan kalau cuma dongeng saja, ini tidak sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya di akhir surat Yusuf Allah menceritakan di akhir surat Yusuf. Kenapa kan ada apa namanya? Lafadzkan di kosa sihir ibrat di ulil albab. Maka ada hadis dari Allah. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Itu bukan hanya dongeng yang direkayasa saja, bukan. Walakin tasdiq alladzi baina yadayhi. Nah, tapi cerita-cerita umat terdahulu itu membenarkan kitab yang apa namanya yang pernah ada sebelumnya, sebagaimana ada dalam Taurat diceritakan kembali oleh Al-Quran. Ya. Ini menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran seandainya semua itu tidak perlu kita jadikan sebagai pedoman hidup? Apa nilai pelajarannya di mana? Mereka melakukan satu, dua, tiga hal, atau menyiksa mereka karena hal-hal tersebut. Oh, itu kan untuk mereka, kita nggak berlaku. Mereka umat-umat ini taat kepada Allah dan Allah selamatkan dari adab. Oh, itu kan buat mereka, nggak berlaku lagi. Terus tentang pelajarannya di mana? Nah, dari sini maka selagi itu tidak diamandemen dalam syariat kita dan memang yang menceritakan adalah Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW, maka itu masih berlaku buat kita. Karena sebetulnya nasihat itu ditujukan buat kita. Sebagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu karena dosa mereka, Allah juga begitu sama kalian. Cuma bedanya apa? Allah kasih tenggat waktu saja. Kalau dulu begitu ingkar sama Rasul, langsung dianggap dihabisi sama Allah. Nah, umat ini dibedakan dari sisi adabnya tidak langsung, tapi nanti ditunda. Bukan berarti terus nggak kena apa-apa, nggak begitu. Dan Rasulullah SAW sudah memprediksi lantas dari anda, sana dan mereka, kau bilang kok kalian pasti akan ikuti bagaimana ajaran-ajaran umat yang ada sebelum kalian. Sehingga kalau mereka itu celaka, binasa gara-gara masuk ke lubang biawak, kalian juga akan binasa. Ini menunjukkan bahwa apa yang membinasakan mereka itu juga membinasakan kita. Ya, makanya itu masih berlaku juga. Yang dilarang buat mereka selagi dalam syariat tidak dibatalkan larangannya. Contohnya yang dibatalkan apa? Misalnya gaji buat Yahudi, kita boleh makan gaji. Mereka nggak boleh, tapi kita boleh. Tidak boleh. Mereka nggak boleh cari ikan di hari Sabtu, kita nggak ada masalah. Ini nggak berlaku jelas. Tapi yang tidak dikecualikan berarti dia masih berlaku dan itu termasuk hal-hal yang perlu kita ikuti, kita perhatikan. Ya, ini wallahu ta'ala alam.